بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan anugerah karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan pula majelis yang mulia ini kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah menuntut ilmu agama, dan dengannya kita mendapatkan ilmu nafi', disertai amal saleh al-mutaqabbal insyaallah taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dalam kajian rutin kita, mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi ibadah di sisinya Subhanahu wa taala, dan menjadi berbuah amal yang mendapatkan balasan ganjaran yang besar di sisinya Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad atau Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Asy-Syahiru bil Imam Al-Bukhari. Asy-Syahiru bil Imam Al-Bukhari, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam perjalanan kajian kitab kita ini, tentunya dengan waktu yang tidak sedikit, alhamdulillah banyak sekali manfaat, banyak sekali faedah-faedah ilmiah yang tentunya kita butuhkan dalam keberagamaan kita, baik itu dari adab itu sendiri, juga keterangan-keterangan yang lainnya yang mungkin bersinggungan dengan akidah, ibadah, atau berkaitan dengan akidah, ibadah, dan yang lainnya yang kita ambil dan kita petik dari riwayat-riwayat yang disampaikan, yang dipaparkan oleh beliau rahimahullahu taala dari kitab yang azim ini. sehingga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kita pintu-pintu ilmu yang lainnya, faedah ilmiah yang kita harapkan dapatkan dari majlis kita ini, dari kajian kitab ini, sehingga semakin menambah pengetahuan kita, menambah khazanah ilmu, bekal ilmu bagi kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Qala rahimahullahu ta'ala, babul khuruji ila dhai'ati, bab bolehnya seseorang untuk keluar menuju tempat dia bekerja. Bab ini dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di sini. Tentunya yang pertama, bahwa kerja untuk menghidupkan keluarga dengan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga, demikian untuk memenuhi kebutuhan kehidupan seseorang, mencukupi apa-apa yang dia butuhkan dari kebutuhan kehidupannya di dunia ini. Dengan mendatangi tempat-tempat yang dia pandang bisa meraih hasil dari ma'isyah, penghasilan. Maka tentunya hal ini adalah perkara yang dibenarkan dan bukan suatu urusan yang tercelah atau aib. Bahkan kalau melihat dari sisi tanggung jawab, seorang yang memiliki keluarga, anak, istri, wajib baginya untuk menafkahkan kepada mereka dari nafkah. Islam tentunya tidak mengajarkan kepada kita untuk berpangku tangan dan tidak membenarkan pengangguran yang menyia-nyiakan dan menterbengkalaikan dirinya, terlebih lagi keluarganya. Karena itu para sahabat, mereka bekerja sampailah kabar kepada kita, muhajirin berjibaku di pasar-pasar, di tempat-tempat mereka berdagang. Sahabat-sahabat Ansar di kebun-kebun perladangan mereka, Yang ini tentunya sebagai gambaran dan contoh mereka hidup bersama Rasulullah. Rasulullah memberikan kebebasan, pembolehan kepada mereka untuk mereka bekerja. Terlebih lagi apabila itu berkaitan dengan pemenuhan ma'isyah atau kebutuhan hidup mereka. Tentunya selama itu adalah perkara yang halal, perkara yang tidak dipermasalahkan oleh agama. Hanya saja tentunya ketika seorang bekerja sibuk dengan dunia kerjanya, dengan pencarian ma'isyahnya, bukan berarti lantas dia melupakan agamanya. Dia menterbangkalaikan agamanya. Tetapi bahkan pencariannya terhadap dunia secukupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun perhatiannya terhadap agamanya adalah suatu yang lebih utama. Karena itu tidak dibenarkan seorang beralasan dengan dunia kerjanya lantas dia tidak memperhatikan agamanya. Dia menyisihkan agamanya, tetapi bagaimana agamanya yang pertama dan utama di sisinya? Karena itulah para sahabat, mereka juga orang yang dikenal ulet di dalam bekerja, tetapi mereka dalam agama adalah orang-orang yang utama. Di mana kebanyakan manusia hanya sekadar peraihan dan perolehan terhadap dunia, diberikan kepada mereka perhiasan dunia oleh Allah, kemudian mereka melalaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan agama Allah yaitu malas di dalam beribadah, malas di dalam menjalankan amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebetulnya dipandang aib dan tidak dibenarkan. Tetapi apabila seorang dengan pencarian dunianya, ma'isyahnya, tidak melalaikan dia terhadap agamanya, maka demikianlah yang dimaksud dan demikianlah yang kita dapati dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam pekerjaan seseorang, tentunya dia bebas memilih apa saja dari kerjaan tersebut, selama tidak diinginkan adanya penyelisihan, adanya suatu yang melangkahi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bidang apa saja yang dia kerjakan, agama ini tidak memberikan batasan. Karena itu di sini disebut do'i'ah, yang sebetulnya do'i'ah ini diinginkan dengannya kebun, sawah, tempat-tempat dagang, tempat-tempat dia mendapatkan penghidupan dengan apa yang dibutuhkan dari kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, primerkah atau sekunderkah? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang utama ataupun mungkin kebutuhan hidup yang utama ataupun mungkin sebagai penyempurna kebutuhan tersebut. Boleh bagi seorang untuk bekerja di tempat-tempat tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, had naam an Abi Salamah qala ataitu Aba Sa'id Al-Khudri, dari Abu Salamah beliau berkata, aku mendatangi sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Wa kana li shadiqan, dan Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah temanku, kawanku ataupun sahabatku. Dia memiliki pertemanan, perkawanan, persahabatan dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Fakultu, maka aku katakan kepada Abu Sa'id, ala takhruju bina ila an-nakhli, wahai Abu Sa'id, maukah engkau ikut bersamaku ke kebun kurmaku? Maka Abu Sa'id pun mengiyakan. Fa kharaja wa alaihi khamisatun lahu, keluarlah Abu Sa'id bersama Abu Salamah, dan Abu Sa'id sebelum keluar rumahnya beliau mengenakan pakaian yang pantas. Wa alaihi khamisatun lahu, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tempat pembahasan dalam hadis ini yaitu Abu Sa'id diajak ke kebun kurma milik Abu Salamah. nampak Abu Salamah memiliki kebun kurma untuk pertama sebagai pemenuhan kebutuhan pokoknya di rumah, karena kurma merupakan kebutuhan utama bagi kaum muslimin di Madinah, secara umum di negeri Arab. Kemudian dengan kebun kurma ini juga, dengan penghasilannya nantinya dijual, didapatkan dari penghasilan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain, sebagaimana layaknya, sebagaimana biasanya. Ketika seorang memiliki kebun, tentunya dia akan ketika panen atau memberikan penghasilan, dia akan memasarkannya atau menjual hasil tersebut. Inilah yang menjadi pokok pembahasan di sini, bahwa ini telah ada di zaman sahabat, dan sebagaimana telah disebutkan, orang-orang Ansar memiliki kebun-kebun. Orang-orang Muhajir ulet dan kerja kelas di pasar-pasar, berdagang, berjual beli, atau perdagangan. Yang ini menunjukkan luasnya dan lapangnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pemeluknya. Di mana terhadap mereka diperkenankan untuk mengolah tanah, mengolah pekerjaan-pekerjaan yang dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam kehidupan dunianya. Sehingga sekali lagi kita katakan, tidak dibenarkan yang namanya enggan dan malas bekerja atau berpangku tangan berharap dengan pemberian orang lain. Tetapi seorang ulet di dalam menutupi kebutuhan-kebutuhannya, di dalam bekerja dalam rangka menutupi kebutuhan-kebutuhannya, sebatas menegakkan badannya dan apa yang dia butuhkan dari makanan dan minuman. Demikian apa yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dalam riwayat ini pula disebutkan bahwa ketika Abu Sa'id mengiyakan untuk keluar ikut bersama Abu Salamah ke kebunnya, beliau memakai pakaian yang pantas, mengenakan pakaian yang pantas. Maka Di sini diinginkan seorang ketika keluar rumah untuk berbusana, berpenampilan dengan apa yang pantas dan layak, dengan pakaian, dengan busana sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya selama itu kembali kita tekankan tidak menyelisihi agama, tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dan tentunya menutupi auratnya. Demikian juga dalam berpakaian, Islam atau agama kita memberikan kelapangan bagi kita dengan berpakaian selama itu tidak menyelisih syariat, selama itu tidak melawan dan tidak memenuhi atau tidak menyelisihi norma-norma yang baik dan lurus di tengah-tengah manusia. Tetapi apabila itu menyelisihi, bahkan dipandang oleh manusia tidak sesuai dengan norma, adab yang berjalan, atau bahkan dikatakan dilarang oleh agama, seperti laki-laki berpakaian dengan kain sutra, demikian pakaian yang menampakkan aurat, demikian mungkin pakaiannya tasyabbuh bil kuffar, maka ini tentunya tidak dibenarkan. Tetapi kalau tidak ada bentuk penyelisian, tidak ada bentuk melanggar daripada norma-norma atau adab manusia yang lurus, maka baginya untuk mengenakan pakaian. Yang dimaksudkan dengan pakaian dan busana ini untuk dia berindah-indah. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan menyenangi keindahan. Dalam syarah hadis ini disebutkan, wa fil athar dalilun ala annal muslim yatajammal bima ma'ahu minas thiyab. Seorang muslim dengan athar ini ada dalil untuk berindah-indah dengan apa yang dia miliki dari pakaian, busana, pakaian. Tentunya telah kita dengarkan Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Dan kalau di sini untuk keluar ke kebun, untuk keluar di tempat yang seperti kebun, sawah, ladang dan sejenisnya, tentunya di sana dengan busana atau pakaian yang memang pantas untuk itu. Tentunya dengan keterangan ini ingin kita petik pelajaran yang besar. Islam itu bukan agama yang seperti dikatakan oleh sebagian orang-orang yang tidak senang dengan Islam, agama yang sempit. agama yang tidak realistis. Tidak demikian. Islam adalah agama yang luas, agama yang selalu membawa manusia kepada norma-norma yang benar dengan kehidupan dan sendi-sendi kehidupannya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dalam hadis atau athar ini, sebagai tambahan faedah yang bisa kita ambil, tentunya dibenarkan pula di dalam Islam ini, dalam adab yang mulia, seorang berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang membimbingnya kepada kebaikan agama dan ilmu agama, kepada ketaatan. Abu Salamah dalam riwayat ini mengatakan, ataitu Aba Sa'idin wa kana li sadiqan. Aku mendatangi Abu Sa'id, dan Abu Sa'id ini memiliki perkawanan, persahabatan, pertemanan denganku. Dan nampak kalimat ini sebagai bentuk senangnya Abu Salamah dan berbangganya Abu Salamah berteman dengan orang yang saleh, orang yang alim, yang juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu disebutkan dalam azhar ini ada penegasan bolehnya menjadikan teman, kawan, di dalam agama ini, terlebih lagi dia adalah orang yang soleh, orang yang kita bisa ambil manfaat darinya. Bukan hanya sekedar ilmunya, tapi dari pergaulannya, dari pergaulan dengannya. Bahkan kita mengangkat dia sebagai sahabat dekat kita, itu adalah perkara yang sangat diarahkan di dalam agama ini. Orang yang soleh, orang yang baik, orang yang mulia dari sisi agama, dari sisi kesolehan, dari sisi ilmu, dari sisi adab. Terpuji orang berteman dengannya. Bahkan menjadikannya dia sebagai teman dekat, kawan dekat. Tentunya dihasilkan dari pertemanan dengan orang soleh akan mendapatkan pula kesolehan. Seorang berkawan dengan teman yang memiliki ilmu, dia akan mendapatkan ilmu. Seorang berkawan dengan orang yang beradab, dia akan memiliki adab. Sehingga seorang berteman dengan siapa yang dapat membimbingnya, dapat mengarahkannya kepada apa yang lebih utama. Karena itu dikatakan pula, seorang yang mengambil kawan teman dari orang yang memiliki keutamaan ilmu, amal, adab, dari ahlu ta'ah, ahli sidqi, orang-orang yang jujur, merupakan dari bahagian akhlak yang mulia, merupakan bagian dari akhlak yang mulia dan utama. Sebaliknya, dia menjadikan orang-orang yang tidak pantas untuk dijadikan teman dan kawan menjadi akhlak yang tercela tentunya. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu wahai hadirin, saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian para penuntut ilmu, pandailah memilih kawan, teman yang tentunya dengan kawanmu sedikit banyaknya akan mempengaruhi kehidupanmu secara khusus ketika engkau beragama. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah yang kita dapati dari keterangan di sini. Sisi yang lain yang mungkin kita bisa ambil, bahwa kalau juga tujuannya kita keluar ke kebun selain untuk bekerja dalam rangka kita menenangkan dan dalam rangka mengambil kelapangan dengan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin tunduk, semakin menyadari kita adalah hamba Allah, salah satu dari ciptaannya. Tentunya hal ini juga adalah hal yang dianjurkan. Sehingga kita ketika melihat suatu yang indah dari alam, dari penciptaan Allah, membawa kita untuk semakin sadar dan tunduk, menyadari bahwa kita adalah semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak sia-sia Allah menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala, babul muslim Naam, kita masih melanjutkan asar yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala, an Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, qala أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء النبي صلى الله عليه وسلم memerintahkan kepada عبد الله ابن مسعود agar Abdullah ibn Mas'ud atau agar Abdullah ibn Mas'ud untuk naik manjat ke atas pohon dan memberikan atau memetik apa yang dia dapatkan dari buah di pohon tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ashabuhu ila saki Abdullah. Ternyata teman-teman yang bersama Abdullah ibn Mas'ud yang juga teman-teman, yang juga sahabat Rasulullah yang berada di bawah pohon, ketika Abdullah sudah mulai manjat, mereka melihat betisnya Abdullah ibnu Mas'ud. Di antara mereka ada yang tertawa, fadhahiqu min humushati saqaihi, tertawa karena melihat demikian kurusnya betis Abdullah ibn Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melihat hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengatakan, mata dahakun, apa yang kalian ketawakan? La rijlu Abdillah athqalu fil mizan min Uhudin. Sungguh kakinya Abdullah ibn Mas'ud ini, yang kalian lihat betisnya yang kurus itu, itu lebih berat di timbangan di hari kiamat dari gunung Uhud. Lebih berat timbangannya dari gunung Uhud. Tentunya dalam riwayat ini, karena masih dalam bab, yakni masih tetap keadaannya seorang mendatangi tempat kerja dan dia bekerja di sana, dia bahkan mengeluarkan tenaganya, atau bahkan dia diminta untuk melayani, untuk menunaikan pekerjaannya, semuanya adalah perkara yang baik, semuanya adalah perkara yang dibenarkan oleh Islam. Tetapi dalam riwayat ini juga yang ingin kita dapatkan faedahnya berkaitan dengan yang telah kita dengarkan tadi, bahwa seorang tidak boleh meremehkan saudaranya, kalaupun apa yang didapatkan pada saudaranya tidak seperti kebiasaannya dari manusia, tidak boleh meremehkannya. Bahkan tidak boleh meremehkannya dengan ciptaan Allah yang Allah ciptakan dia dengannya. Kita masing-masing telah diciptakan oleh Allah dengan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih baik dan lebih utama, lebih layak untuk kita. Apakah kita mau merongrong, memprotes apa yang Allah ciptakan terhadap diri kita? Karena itu kepada saudara-saudara kita pun demikian, tidak boleh kita meremehkan, tidak boleh kita melecehkan, tidak boleh kita mencela dengan apa yang Allah ciptakan dia dengan penciptaannya. Karena itulah ketika mereka mentertawakan Abdullah ibn Mas'ud dengan betisnya yang kurus, tidak seperti layaknya betis-betis yang lainnya dari manusia, dan juga dengan melihat tentunya apa yang dimiliki dari keutamaan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini adalah Amirul Mukminina fil hadis, fil tafsir. Beliau adalah tokoh utama dalam tafsir di sisi para sahabat. Tokoh utama dalam bidang tafsir di sisi para sahabat. Bahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau paham dan diberikan pemahaman dengan tafsir oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya setelah Abdullah ibn Mas'ud. Setelah Abdullah ibn Mas'ud, itulah diantara keutamaan Abdullah ibn Mas'ud. Beliau dari seorang tokoh ilmu dari kalangan sahabat. Maka apa yang dia diciptakan oleh Allah dengan bentukan tubuhnya, itu tidak, hal itulah, apa itu bukan hal yang pantas untuk meremehkannya. Bahkan dalam sebuah riwayat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajzadikum, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat ila a'malikum wa qulubikum, terhadap amal kalian dan kalbu kalian. Bukan suatu yang pertama dan utama dengan bentukan tubuh yang Allah ciptakan kepada kita. Terlalu banyak orang atau hamba-hamba Allah wajahnya tampan, wajahnya cantik, bentuk tubuhnya bagus, menawan, ataupun dikatakan badannya atletis, tapi tidak memiliki iman, bahkan dia dari kalangan ahlil kufur wal iyadu billah. Tetapi di sana ada sahabat yang buta, ada sahabat yang budak, ada sahabat yang kurus, ada sahabat yang pendek, yang buta Abdullah ibnu Ummi Maktum atau ibnu Ummi Maktum, yang budak Bilal ibnu Rabah, yang kurus tadi sudah disebutkan diantaranya Abdullah ibnu Mas'ud, yang pendek Abdullah Amr ibnu al-As. Semuanya dengan penciptanya Allah, tapi mereka adalah orang-orang yang mulia dan utama. Amalnya utama, cukup mereka kedudukannya sebagai para sahabat. Ini adalah keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun kecuali mereka. Sehingga bukan karena bentukan tubuh, bukan tampan dan cantik rupawannya wajah, Allah melihat dengan amal dan kalbu kalian. Maka tidak boleh melecehkan, meremehkan seorang yang mungkin tidak diberikan kesempurnaan oleh Allah dari bentuk jasad. Dia cacat mungkin, dia mungkin dari orang yang tidak memiliki anggota tubuh yang sempurna, tetapi dia adalah hamba Allah yang bertakwa, maka dia lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Akan bisa jadi orang yang dia tidak memiliki kesempurnaan jasad, ada cacat yang Allah datangkan kepadanya sebagai bentuk ujian padanya dan kebaikan baginya, dia lebih utama, dia lebih mulia menduduki posisi yang utama dan mulia di hadapan manusia. Salah seorang darinya yang bisa kita sebutkan dengan pujian dan sanjungan dan harum namanya adalah Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Baz rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz buta matanya. Di saat usia 12-14 tahun Allah butakan mata beliau. Tetapi bersamaan dengan itu berjalan waktu dengan ilmu, dengan ketakwaan dan khasyah, keimanan Allah angkat derajatnya. Menjadilah beliau seorang imam ahlu sunnah di zamannya. Saat orang-orang yang dapat melihat berkumpul dengan berbagai macam keahlian, keilmuannya, duduk untuk mendengarkan apa yang disampaikan seorang alim yang besar ini. Pertama kali dibukanya Rabithah Alam Islami, pendirinya adalah Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala. Rabithah Alam Islami dibuka dalam keadaan seluruh tokoh agama di dunia kumpul, seluruh para ilmuwan kumpul. Kemudian diminta untuk berbicara Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz dengan mata yang buta, yang beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya juga kecil. Tapi beliau berbicara di hadapan hamba-hamba Allah, para tokoh agama, dalam keadaan posisi dimuliakan. Jadi tubuh, badan bukanlah suatu hal yang utama. Yang utama itu adalah keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nampak bagi kita bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang mulia seperti apa yang telah kita dengarkan. Terlebih lagi Rasulullah telah memberikan rekomendasi, apa yang kalian tertawakan, kata Rasulullah, sungguh betis yang engkau lihat ini lebih berat di dalam timbangan Allah nantinya daripada gunung Uhud. Kemudian beliau menyuruh Abdullah bin Mas'ud naik pohon. Itu adalah permintaan dari Rasulullah yang menunjukkan istimewanya Abdullah bin Mas'ud, karena di sana banyak sahabat, tapi Abdullah bin Mas'ud yang diminta untuk naik. Maka ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan Abdullah bin Mas'ud selain banyak keistimewaan yang lain. Abdullah bin Mas'ud pun seorang yang bersuara merdu ketika membaca Al-Quran, membuat Rasulullah menangis. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, seperti apa yang telah kita sebutkan tadi pula, agar kita tidak sering melecehkan dan tidak sering menganggap remeh hamba-hamba Allah yang lain. Karena itu bukanlah sifat dari hamba-hamba yang mulia, melecehkan, meremehkan, terlebih lagi dengan apa yang datang dari bentuk tubuh penciptaan Allah kepada hamba-hamba Allah ini, bukanlah suatu yang pantas untuk kita sebutkan dan kita lecehkan, kita remehkan. Ini adalah akhlak yang tercela. Sibabul muslim fusukun wa kitaluhu kufrun. Mencaci, mencerca muslim tercela, terlebih lagi dalam bentuk tubuh yang Allah ciptakan padanya. Tidak boleh, haram. Mencacinya adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Tetapi seorang satu dengan yang lainnya untuk saling memuliakan, saling menghargai, saling menghormati. Inilah yang diajarkan kepada kita dengan Islam ini. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Qala rahimahullahu ta'ala, babul muslim mir'atu akhihi. Bab seorang muslim itu cerminan saudaranya, atau seorang muslim itu cermin saudaranya. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala al-mu'min mir'atu akhihi idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mukmin itu cermin saudaranya. Apabila dia melihat aib satu kekurangan terhadap saudaranya, maka dia memperbaikinya dan meluruskannya. Tentunya menguatkan keterangan kita yang baru saja kita dapatkan dari apa yang kita lewati dari Abdullah ibn Mas'ud, riwayat Abdullah ibn Mas'ud tadi. Dengan riwayat ini tentunya ingin membimbing kita, pertama bahwa apa yang didapatkan dari saudaranya adalah gambaran terhadap dirinya sendiri. Sehingga seorang yang mendapatkan kekurangan dari saudaranya, dia merasa dia yang kurang. Dia merasa dia yang kurang. Dan dia hendaknya memperbaiki dan meluruskannya. Bukan dia dapatkan kekurangan dari saudaranya, dia bahkan mendapatkan kesempatan untuk menjatuhkan saudaranya atau menghinakan saudaranya. Wal'iyadzubillah. Tentunya tidak demikian seorang mukmin. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya subhanallah, kita tidak diajari untuk selalu mencaci dan mencerca. Kita tidak diajari di dalam Islam ini untuk mencari kekurangan orang lain. Kita tidak diajari dengan Islam ini saling memata-matai, saling untuk mengawasi satu dengan yang lain. Tetapi kita diajari untuk mengerti kekurangan terhadap diri kita masing-masing. Kalau kekurangan itu bersifat kekurangan yang diinginkan adalah ketergelinciran, dosa, maksiat, maka seorang yang melihat dosa dan maksiat untuk menegurnya dan membimbingnya kepada suatu yang membimbing dia untuk bertobat, untuk segera menyudahi dan menjauhi kesalahan tersebut. Tetapi kalau sifatnya dengan kekurangannya itu bentuk penciptaan, bukan suatu yang pantas untuk kita permasalahkan, karena memang demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Dia yang seperti itu, itulah gambaran kita. Artinya, dia memiliki kekurangan itu pada tubuhnya. Kita memiliki kekurangan yang lain pada jasad kita. Kita sama-sama kurang. Tetapi kalau sifatnya, kekurangan di sini adalah sebuah dosa, sebuah tergejiran, sebuah kesalahan, maka kita saling meluruskan, saling membimbing bahwa ini tidak benar, yang seharusnya demikian. Dan yang penting untuk kita ketahui, dia memperingatkannya dengan segera. Yunabbihuhu fawra, memperingatkan dengan segera. Ada orang bukan memperingatkan dengan segera, tapi dia mengumpulkan kesalahan-kesalahan, mengumpulkan ketergelinciran, mengumpulkan kekurangan-kekurangan yang mungkin itu didapatkan pada saudaranya. Dia kumpulkan. Seperti makanan, kalau dikumpulkan, ya makanan itu tidak memiliki sifat bertahan lama. Makanan itu sifatnya bisa bertahan beberapa hari. Ada waktu kadaluarsanya. Sehingga makanan itu pun dengan waktu yang telah lewat waktunya menjadi busuk. Maka demikianlah, dia kumpulkan kesalahan-kesalahan itu seperti makanan ini sampai menjadi busuk, baru dia paparkan, baru dia sampaikan, baru dia sebarkan, ini bukan saudara dan ini bukan seorang mukmin. Tapi ketika mendapatkan saudaranya melakukan satu hal yang kurang berkenan dalam pandangan agama, atau bahkan itu adalah maksiat, itu adalah dosa, itu adalah suatu yang dipandang dari ketergelinciran agama, tegur dengan segera, nasihati dengan segera, yaitu antara kamu dengan dia, antara kamu dengannya. Karena inilah saudara yang hakiki, teman yang hakiki, sahabat yang hakiki, kawan yang hakiki. Hakiki dalam persahabatannya, perkawanannya. Bukan dia kumpulkan sampai menjadi busuk, lantas dia dudukkan, dia sebarkan. Ini bukan untuk meluruskan, tapi memang ingin untuk merusak saudaranya. Seperti tadi kita katakan, makanan sampai membusuk. Wal'iyadzubillah. Tapi apa yang salah? Sampaikan dengan segera, afwan. Ini tadi mungkin demikian. Ya subhanallah, orang yang mendengarkan di saat dinasehatkan secara langsung berdua, dia mengetahui sahabat ini benar-benar adalah sahabat yang na'am ingin meluruskannya. Wallahu a'lam bisawab. Tidak, dia menunggu kesalahan yang lain. Tidak, dia mencari dan mencoba mencari-cari kesalahan yang lain. Ini bukan sahabat. Ini bukan orang yang dikatakan kawan yang baik. Bahkan tidaklah dikatakan seorang mukmin demikian. Karena mukmin itu gambarannya, kalau ada yang sakit pada saudaranya, dia merasa sakit. Kalau ada yang kurang pada saudaranya, dia yang juga merasa kurang. Itu mukmin. Bukan kalau ada kekurangan pada saudaranya, dia gembira. Ada kesalahan pada saudaranya, dia lebih sangat gembira, ria. Ini bukan mukmin. Tetapi dia sakit. dialah merasa bahwa dia yang terkena. Wallahu a'lam bisawab. Dalam riwayat yang ma'ruf dan masyhur telah kita dengarkan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ittaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Mukmin yang permisalan seorang mukmin satu dengan yang lainnya dalam cinta mencintainya, rahmat merahmatinya, kasih sayangnya seperti sebuah jasad. Apabila satu anggota jasad, satu anggota badan dari jasad tersebut sakit, maka seluruh anggota badan dari jasad tersebut merasa sakit. Bisa jadi bahkan satu yang sakit semuanya merasa sakit sehingga semuanya pun tidak dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman. Demikian bahkan dia akan berjaga pada malam harinya. Di saat seharusnya istirahat, dia berjaga. Inilah gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukmin gambaran cerminan saudaranya. Sehingga itu idza ra'a fiha aiban, apabila dia melihat satu aib kata aiban bukan uyub. Kata Rasulullah, aib, satu aib bukan uyub, bukan jamak. Satu aib. Kalau dia lihat pada saudaranya, aslahahu, dia perbaiki. Dicontohkan, diberi bimbingan kepada kita memperbaikinya dan ajak obrol dia. Bulan. Nah, sehingga pembicaraan-pembicaraan persaudaraan tidak dia sebarkan, tidak dia naam sampaikan kemana-mana sebelum ada nasihat kepadanya, sebelum ada nasihat terhadapnya. Ya subhanallah, kalau kita belajar agama, niscaya kita akan terbimbing dengan baik dan benar. Bukan kita katakan sekedar membaca, tapi belajar mengambil keterangan dengan sebenar-benarnya, kita akan terbimbing. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena telah masuk waktu duhur, kita cukupkan keterangan-keterangan ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, tentunya dengan kesimpulan dari keterangan kita yang akhir. Seorang mukmin satu dengan yang lain saling bersaudara. Seorang mukmin satu dengan yang lain adalah cerminan dirinya sendiri. Mukmin satu dengan yang lainnya cerminan diri sendiri. Mukmin satu dengan yang lainnya saling memberikan bimbingan, arahan, memberikan nasihat terhadap saudaranya sebagaimana dia memberikan nasihat bimbingan terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan membukakan kepada kita ilmu yang telah kita dapatkan untuk bisa kita amalkan. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.